وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini, malam yang ke-7 dari bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Usulud Da'watis Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah karya Al-Syeikh Abdul Salam Ibn Burgess Al Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki al-aslus sabi', prinsip yang ke-7 dari 10 prinsip yang disebutkan oleh beliau dalam risalah ini. Dan prinsip yang ke-7 ini membahas tentang seorang salafi, seorang sunni, menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk hizbiyah dan menjauhkan diri dari kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam, yang melakukan pergerakan-pergerakan sirriyah yang tidak dibangun di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun mereka membentuk kelompok-kelompok tersebut dengan aturan-aturan yang mereka ada-adakan, yang jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan di sini beliau memberikan permisalan seperti jamaah al-Ikhwanul Muslimun. Demikian pula jamaatut tabligh, hizbut tahrir, dan yang semisalnya, yang memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah, menyimpang dari prinsip-prinsip ad-da'watus salafiyah. Lalu kemudian di sini beliau mengatakan rahimahullah, Wallahu azza wa jalla sammana fi kitabihi al-muslimin. bahwa Allah Azza wa Jal telah memberi nama kepada kita sebagai kaum muslimin di dalam Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala memberi nama kepada siapa saja yang berjalan di atas al-haq. Semenjak Nabi Adam alaihi salam, lalu kemudian diutusnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan mereka yang mengikuti ajakan para nabi dan rasul, termasuk para pengikut Nabi Allah Musa, para pengikut Nabi Allah Isa, mereka seluruhnya disebut kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi nama kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memenuhi ajakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka juga disebut sebagai muslimin. Allah Jalla wa ala berfirman, wasammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, bahwa Allah Azza wa Jal telah memberi nama kalian dengan nama muslim. Kalian adalah kaum muslimin sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah kaum muslimin. Siapa saja yang menjawab seruan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menyatakan keislamannya. Jadi pada asalnya kita tidak memiliki nama kecuali muslim. Wa thabata fi musnad al-Imam Ahmad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sahih diriwayatkan dalam musnad al-Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a da'wal jahiliyyati fa huwa juthaa'u jahannam. Maka barang siapa yang mengajak kepada panggilan jahiliyah, maka dia termasuk kelompok jahannam. Dia termasuk orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Mengajak panggilan jahiliyah, mengajak manusia untuk menyeru dengan seruan jahiliyah, mengajak untuk fanatik kepada orang tertentu yang ditokohkan, atau mengajak untuk fanatik kepada kelompok tertentu atau komunitas tertentu, fanatik kepadanya. Segala bentuk al-asabiyah, segala bentuk fanatisme selain dari sikap fanatik kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi prinsip ulama us-salaf dari kalangan para sahabat dan yang berjalan di atas jalan mereka, maka itu merupakan bentuk panggilan jahiliyah, seruan jahiliyah yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa juthaa'u jahannam, maka dia termasuk golongan yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Mengajak untuk fanatik kepada ustaz tertentu, termasuk mengajak untuk fanatik kepada kiai tertentu, mengajak untuk fanatik kepada syekh tertentu, mengajak untuk fanatik kepada alim ulama tertentu atau kepada siapa saja, lalu kemudian menjadikan itu sebagai bentuk al-wala wal-bara, loyalitas sempit, sikap loyalnya hanya kepada orang tertentu, pribadi tertentu atau komunitas tertentu, kelompok tertentu. Siapa yang berjalan bersamanya maka dia teman kita, siapa yang tidak berjalan bersamanya maka dia musuh kita. Maka ini semua tidak boleh dijadikan sebagai mi'yar, mi'yarul haq, barometer kebenaran. Yang menjadi barometer kebenaran adalah kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tariqus salaf, metode para ulama ussalaf, pemahaman para ulama ussalaf. Siapa yang berjalan di atasnya, maka dialah yang berjalan di atas al-haq. Apakah dia memiliki komunitas atau tidak? Apakah dia seorang yang tinggal sendirian di satu wilayah tertentu? Maka dia di atas al-haq. Dia mulia dengan kebenarannya. Dia mulia dengan al-haq yang menjadi pegangannya. Dan siapapun yang mengajak kepada selain Al-Kitab was-Sunnah dan metode para ulama us-salaf di dalam mengamalkan Al-Quran was-Sunnah, maka itu adalah merupakan bentuk seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah walaupun mengatasnamakan Islam. Maka ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a da'wal jahiliyyati fa huwa juza'u jahannam." Barang siapa yang menyeru kepada seruan jahiliyah, maka dia termasuk kelompok yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Qala rajulun ya Rasulullah wa in shoma wa shalla. Ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, berarti walaupun secara zahir dia adalah seorang muslim mengamalkan sebagian dari hukum-hukum Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa in shoma wa shalla." Iya. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, kalau dia menyeru kepada seruan jahiliyah, selain kitabullah, selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain jalannya para ulama ussalaf, maka itu seruan jahiliyah. Diancam dengan juza'u jahannam. Bahagian dari kelompok yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam, walaupun salat, walaupun berpuasa. Walakin tasammu bismillahilladzi sammakum ibadallah almuslimin almu'minin. Akan tetapi hendaknya kalian memberi nama kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Azza wa Jal telah memberi nama dengan nama itu kepada kalian, wahai hamba-hamba Allah, yaitu sebagai muslimin, sebagai mukminin. Kalian adalah muslimin, kalian adalah mukminin. Jangan menyeru kepada seruan-seruan selain dari al-Islam as-sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam tidak terjadi perpecahan. Tidak terjadi perpecahan. Mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bersaudara, yang bersatu di atas sunnah. Kata beliau, wa hadhihi tasmiyatu, hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Lalu beliau mengatakan, wa hadhihi tasmiyatu kanat fi sadril Islam. Penamaan ini sebagai muslim, sebagai mukmin, ini di awal-awal Islam. Wa la yu'rafu al-intisabu illa ila al-islam anadhak. Pada masa itu tidak dikenal ada penisbatan kecuali kepada Islam, semuanya kaum muslimin. Belum ada bid'ah ketika itu, tidak ada hawa nafsu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan terpecah belahnya umat ini. Mereka masih bersatu, mereka senantiasa berjalan di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Falamma atatil bid'ah wa intasharatil ahwa, maka ketika muncul bid'ah-bid'ah dan menyebarnya hawa nafsu, وَابْتَعَدَ كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ عَنِ الْإِسْلَامِ, dan setiap para ahlul bid'ah itu mereka menjauh dari Islam. Mereka menjauh dari Islam dan prinsip-prinsip Islam. Yang ini muncul meninggalkan prinsip Islam tentang ketaatan kepada penguasa. Maka muncullah khawarij. Muncullah as-sabaiyah, yang membawa pemahaman Abdullah bin Saba, yang kemudian Mereka berhasil membunuh Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu Dhun-Nurain. Mereka meninggalkan salah satu prinsip As-Salaf. Mereka terjatuh ke dalam bid'ah. Maka muncul Khawarij yang mereka tidak menerima As-Sulh setelah bersatunya kaum muslimin antara Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersamanya dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan yang bersamanya. Mereka berunding, akhirnya terjadi perdamaian. Kelompok Khawarij tidak menerima dengan itu. Maka mereka pun keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu mereka memiliki paham sendiri, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan yang bersamanya. Mengkafirkan Muawiyah dan yang bersamanya. Dalam keadaan kebanyakan dari mereka adalah dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan sebahagian dari prinsip dakwah salafiyah, yaitu meninggalkan jejak para ulama ussalaf. Mereka meninggalkan jejaknya para sahabat, pemahamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau berdialog dengan mereka, dengan kelompok Khawarij, beliau mengatakan di awal ucapan beliau bahwa aku datang dari sisi Al-Khalifah Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin, dan aku datang sebagai perwakilan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada merekalah, yaitu para sahabat, diturunkan Al-Qur'an, dan merekalah para sahabat yang paling mengerti tentang isi Al-Qur'an, dan aku tidak melihat seorang pun dari kalian yang merupakan bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membentuk kelompok sendiri, paham sendiri, meskipun slogan mereka adalah berhukum dengan hukum Allah, berpegang kepada Al-Quranul Karim. Itu slogannya kelompok Khawarij. Mereka rajin berpuasa, mereka rajin membaca Al-Quran, namun tidak berpaham dengan paham para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka mereka pun terjatuh ke dalam bid'ah. Muncul lagi Al-Qadariyah, paham yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah satu rukun Islam, rukun iman. Muncul di Basrah Ma'bad ibn Abdillah Al-Juhani, mengingkari takdir Allah Azza wa Jal. Dan demikian seterusnya, bermunculan al-ahwa, menyebar pemikiran-pemikiran bid'ah. Setiap ahlul bid'ah menjauh dari Islam, dari prinsip-prinsip Islam. Lam yajid salafuna salih buddan min izhari alqabihi musyari'iyah allati tamayyazu biha amman siwahum minal mudhillin. Sehingga merupakan keharusan yang dilakukan oleh para ulama ussalaf, as-salafus salih, mereka menganggap sebuah keharusan untuk menampilkan, untuk menampakkan gelar-gelar syar'i bagi orang yang berjalan di atas al-haq, yang membedakan mereka dari yang lainnya, dari orang-orang yang menyesatkan umat ini. Itu menjadi keharusan. Karena kalau dikatakan Islam, Islam yang mana nih? Sekarang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam telah berpecah. Iya kan? Berkelompok-kelompok, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan 73 golongan kulluha finnar, seluruhnya dalam neraka, diancam dengan neraka kecuali satu. Mereka semua ini, 73 golongan ini, mereka dari kaum muslimin. Mereka dari kalangan ummatul ijabah. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa 73 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah bagian dari kaum muslimin, masih dalam koridor Islam. Tapi Islamnya terjatuh ke dalam hawa nafsu, Islamnya terjatuh ke dalam bid'ah. Semua jadi ancam dengan neraka kecuali satu. Persis seperti yang disebutkan dalam hadis ini, walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa, berarti muslim, tapi diancam fahuwa juthau jahannam. Dia termasuk kelompok yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Jadi kalau hanya dikatakan Islam, Islam yang mana? Kamu siapa? Muslim. Muslim yang mana nih? Muslim apa kamu? Apakah kamu termasuk muslim yang mengkafirkan pemerintah? Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin? Yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin? Apakah kamu termasuk muslim yang menghalalkan darah kaum muslimin? Apakah kamu termasuk muslim yang menghalalkan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslimin? Apakah kamu termasuk muslim yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Muslim yang mana kamu? Apakah kamu termasuk muslim yang lebih mengedepankan akal daripada dalil? Perpecahan terjadi, hawa nafsu muncul, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan para ulama salaf harus menampakkan lakob-lakob, syiar-syiar sunnah salafiyah, untuk membedakan antara mereka yang berjalan di atas jejak para ulama salaf dengan mereka yang terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Fatasammau bil asma'il waridah fin nusus, maka mereka pun memberi nama mereka dengan nama-nama yang terdapat di dalam dalil-dalil, di dalam nas-nas. Kal jama'ah, seperti muncul istilah al-jama'ah, ya, yang lebih dikenal dengan sebutan ahlus sunnati wal jama'ah. Mengapa disebut ahlus sunnah? Karena mereka berpegang teguh kepada sunnah. Mengapa mereka disebut al-jama'ah? Karena mereka bersatu di atas sunnah itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka al-jama'ah ketika menyebutkan tentang 73 golongan, seluruhnya diancam dengan neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa satu kelompok itu? Kata Nabi, hiyal jama'ah, yaitu al-jama'ah. Jama'ah yang mana? Diterangkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang dimaksud al-jama'ah adalah mereka yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, dengan penjelasan ini mengeluarkan setiap mereka yang mengaku jamaah. Ya. Karena yang mengaku jamaah banyak. Jamaatut Tabligh, Islam Jamaah, Jamaatul Muslimin, Jamaah Islamiyah, macam-macam jamaah itu. Ya. Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makna al-jamaah. Wal firqatin najiyah, sebagaimana mereka juga disebut al firqatun najiyah, yaitu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis iftiraqul ummah, tentang terpecahnya umat ini. Yang satu ini yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat taifatil mansurah, mereka juga menyebut diri mereka at-taifatul mansurah, yaitu kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap konsisten dan komitmen di atas al-haq. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. La yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah, akan selalu ada dari kalangan umatku ini sekelompok yang mereka nampak di atas kebenaran. Dalam riwayat yang lain, alal haqqi mansurah, di atas kebenaran mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini para ulama menyebut ahlus sunnah dengan sebutan at-taifatul mansurah. At-taifatu al-mansurah, yaitu kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka komitmen di atas al-haq. Kama tasammau aydan bimaltazamu bihi minal amali bis sunnah allati nabadaha ghairuhum. Sebagaimana mereka juga memberi nama dengan nama-nama yang menunjukkan sikap komitmen mereka dalam mengamalkan sunnah. Yang mana sunnah ini telah dibuang dan dilempar oleh selain ahlus sunnati wal jamaah. Kasalaf, seperti penamaan salaf. Dan mereka yang dahulu disebut as-salafus salih. Generasi terdahulu yang salih. Generasi para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang mengikuti jalan mereka itulah yang disebut as-salafiyah. Mereka disebut as-salafi. Penisbatan kepada jalan para ulama as-salaf. Wa ahlil hadis, mereka juga disebut sebagai ahlul hadis karena sikap berpegang teguh mereka kepada hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlil athar, dan mereka juga disebut ahlul athar, yaitu orang yang berjalan di atas athar, di atas jejak. Jejak siapa? Ya, jejak para ulama as-salaf, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu makna dari ahlul athar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah manusia yang terbaik, ayyuna si khair, siapakah manusia yang terbaik, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa man ma'i, aku dan yang bersamaku. Siapa yang bersama Rasulullah ketika itu? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini barometer kebenaran. Siapa yang ingin kembali kepada kebenaran? Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi, ana wa man ma'i, aku dan yang bersamaku, para sahabat. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian siapa lagi manusia yang terbaik? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alladzina alal athar, mereka yang berjalan di atas athar, berjalan di atas jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Rasul ditanya lagi, lalu siapa lagi? Farafadahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memberi jawaban, menunjukkan bahwa kebaikan ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pada para sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti jejak mereka. Berarti yang tidak berjalan di atas jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam berislam, mereka tidak termasuk orang yang meraih kebaikan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana mereka juga itu disebut dengan nama ahlus sunnati wal jamaah. Dan sekali lagi, nama-nama ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang merupakan gelar-gelar terhadap mereka yang berjalan di atas prinsip-prinsip Islam yang sahih, itu harus dibuktikan dengan amalan. Jadi bukan hanya sekedar slogan, saya ahlus sunnah. Buktinya mana kamu ahlus sunnah? Oh, saya dari Al-Firqatul Najiyah, saya dari At-Taifatul Mansurah, saya dari Ahlul Athar, saya Salafi. Buktinya mana kalau kamu itu berjalan di atas prinsip As-Salafiyah? Setiap ada yang mengaku harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah kita terangkan sebelumnya. Semangat dalam belajar Tauhid, semangat dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mendalami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada nampak dari amalia seseorang, nampak dari perilaku seseorang, sikap-sikap seseorang, cara beragama seseorang, itu kelihatan. Jadi tidak sekedar pengakuan, harus disertai dengan pembuktian. Kamu mengaku sebagai ahlus sunnah, ahlus sunnah yang mana? Enggak perlu lagi diberi tambahan-tambahan selain dari laqab ahlus sunnah wal jamaah. Itu sudah merupakan laqab gelar yang syar'i. Gak ada lagi istilah ahlus sunnah garis lurus. Berarti ada yang garis bengkok nih. Ahlus sunnah laqab yang syar'i. Tinggal pembuktian. Kamu berjalan di atas ahlus sunnah gak? Salafi salafi. Tinggal pembuktian. Ya. Gak ada lagi salafi murni, salafi imitasi. Nah, ini salafi murni ini. Wih, murninya berapa persen? Ya ini salafi tapi imitasi. Ya. Palsu gitu. Tinggal dibuktikan saja. Jadi tidak cukup hanya sekedar pengakuan sebagai ahlus sunnah, enggak cukup. Makanya para ulama sering kali mereka menyebutkan bait syair terhadap orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah namun prinsip-prinsipnya tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun yad'i waslan bi laila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua mengaku punya hubungan dengan si Laila. Laila enggak mengakui mereka, enggak mengenal mereka. Enggak merasa punya hubungan dengan mereka. Semua mengaku sebagai ahlus sunnah. Yang ini ahlus sunnah, ini ahlus sunnah, ini ahlus sunnah. Ketika dilihat akidah mereka, kok beda-beda ya? Ya. Yang ini ahlus sunnah mengatakan Allah di mana-mana. Ada lagi mengaku ahlus sunnah. Ketika ditanya di mana Allah, kita enggak boleh bertanya di mana Allah. Kita enggak boleh menentukan satu arah tertentu bahwa Allah itu di sana. Aneh-aneh gitu. Ya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu jelasnya bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah? Di mana Allah?" Rasul yang bertanya. Lalu dijawab oleh wanita tersebut, "Fis sama, Allah itu di atas langit." Lalu dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini, dia adalah seorang wanita mukminah. Dengan persaksian bahwa Allah azza wajal di atas langit. Kenapa kita sibuk mencari pandangan-pandangan yang lain? Di dalam hadis ada kok. Iya kan? Kenapa sulit? Di mana Allah? Allah di atas langit. Ditanya dalil, dalilnya jelas dalam riwayat Imam Muslim. Wah, mereka takwil macam-macam gitu. Ya. Mentakwil macam-macam. Walhamdulillah, prinsip-prinsip salaf itu jelas sekali. Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpemahaman dengan pemahaman generasi terdahulu yang telah dipuji oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa innama atharu hadhihi al-alqab wa tasammu biha li'ilalin katsira. Dan mereka lebih mengutamakan gelar-gelar ini, yang memang gelar-gelar ini itu dibangun di atas dalil-dalil. Dan mereka memberi nama mereka dengan nama-nama tersebut karena banyak sebab. Banyak sebab. Mereka disebut ahlu sunnah, mereka disebut salafiyah, mereka disebut ahlul hadith, ahlul athar. Ini gelar-gelar yang syar'i. Mereka meninggalkan gelar-gelar yang tidak syar'i. Oleh karena itu sebutan wahabiyah itu bukan dari gelar yang ahlu sunnah wal jamaah bergelar dengannya. Itu datangnya dari orang-orang yang hendak menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengajak umat untuk berpegang kepada setiap ucapannya. Beliau mengajak kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan demikian sikap seluruh para ulama. Tidak ada yang mengajak kepada dirinya sendiri. Semua mengajak kepada sunnah. Zakara ba'daha fadilatu syaykh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah fi kitabihil azim An-Nafis. Yang sebagian sebab-sebab itu diterangkan oleh Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah di dalam kitabnya yang sangat berfaedah yang berjudul Hukmul Intima'i Lal Firaqi Wal Ahzabi Wal Jama'atil Islamiyah. Hukum berafiliasi, hukum menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok dan hizbiyah-hizbiyah serta jamaah-jamaah yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Apa alasan-alasan kenapa muncul nama-nama ini? Nama Ahlus Sunnah, nama Salafiyah, nama Ahlul Athar, Ahlul Hadith, Al-Firqatul Najih, Al-Taifatul Mansurah. Mengapa muncul nama ini? Kata beliau, min dhalika. Di antara alasannya, anna hadhihi nisaba lam tanfasil anil ummatil islamiyah mundhu takawuniha ala minhajin nubuwah. Bahwa penisbatan-penisbatan ini itu bukan bentuk memisahkan diri dari umat Islam. Bukan. Semenjak dibentuknya di atas metode yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penisbatan ini bukan menunjukkan bahwa itu aliran sempalan. Bagian dari Islam. Bahkan untuk menjelaskan tentang Islam yang sahih, cara beragama yang benar itu seperti ini. Nah, daripada disebutkan secara panjang lebar, kalian harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan daripada kepanjangan, maka tinggal disebut kami Ahlus Sunnati wal Jamaah, gitu. Ringkasannya seperti itu. Daripada panjang penjelasannya, maka ringkasnya kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami Salafiyah. Oh, berarti kamu suka mengkafirkan kaum muslimin. Oh, maaf. Itu bukan Salafi. Itu teroris tuh. Itu khawarij yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tugas kita Ahlus Sunnah menasihati, berupaya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kita mengatakan ini haram karena pengharamannya disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita mengatakan ini kesyirikan karena memang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa itu kesyirikan. Kita mengatakan ini bid'ah karena memang itu disebutkan oleh para ulama karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu menjadi amalan baru. Tugas kita adalah menasihati umat, mengoreksi pemahaman mereka. Bukan tugas kita untuk memvonis mereka. Ya. Kalau dikatakan, oh kamu melakukan perbuatan kemaksiatan, apakah berarti kita memvonis dia sebagai penghuni neraka, pasti masuk neraka? Tidak. Tidak boleh. Bahkan termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memvonis seseorang bahwa dia masuk surga atau dia masuk neraka, kecuali yang telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim, oleh Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu, tidak boleh kita menjustice kita. Pasti masuk surga, pasti masuk neraka, tidak boleh. Itu bukan tugas kita. Kita tidak mengetahui apa yang menjadi nasib setiap orang, kecuali yang memang dipastikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberitakan kepada kita. Nah, jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, penisbatan-penisbatan ini itu bukan merupakan sikap kita keluar dari keumuman kaum muslimin. Bukan. Kita bagian dari kaum muslimin. Namun kewajiban kita adalah saling menasihati. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini dibangun di atas prinsip menasihati. Wa minha, dan di antara alasannya, anna hadhihi nisaba tahwi kullal Islam, bahwa penisbatan-penisbatan ini itu mengandung seluruh Islam, mengajak kita untuk berislam secara menyeluruh, tauhidnya, akidahnya, pemahamannya, amalan-amalannya, akhlaknya, manhajnya, adabnya, seluruhnya berdasarkan Islam yang sahih. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah merupakan gelar yang mengajak kita untuk memahami Islam secara utuh. Udkhulu fi silmi kaffa. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah mengajarkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan Islam dengan memperhatikan skala prioritas. Tauhid itu yang paling utama. At-tauhidu awwalan. Tauhid itulah yang pertama kali. Ajarkan kepada umat ini tauhid. Ajarkan kepada mereka apa itu tauhid. Dan apa pula itu kesyirikan yang menyebabkan mereka menjauhkan diri dari kesyirikan. Ajarkan. Dan itu adalah merupakan prinsip utama di dalam dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Namun apakah hanya tauhid saja? Tidak. Ada penyempurna-penyempurna tauhid. Belajar fikih. Belajar usulul fikih, kaidah-kaidah fikhiyah, belajar hadis, ilmu hadis. Belajar Al-Qur'anul Karim, belajar ilmu nahwu, sharaf yang dengannya kita bisa memahami bahasa Arab yang akan membantu kita untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang datang dari para ulama ussalaf. Kita berupaya untuk mempelajari seluruhnya, termasuk akhlak, adab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan amalan seorang hamba pada yaumul qiyamah dari husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi ahlus sunnah mengajarkan semua itu, memperhatikan semua sisi-sisi Islam. Ya. Lalu bandingkan dengan yang lain. Jamaah tabligh misalnya. Mungkin ada yang pernah berjalan bersama jamaah tabligh, ada enggak diajarkan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman? Ya. Ada enggak kajian rukun iman, rukun Islam? Ada enggak kajian tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahkan mereka menjauhkan diri darinya. Yang dipelajari adalah prinsip-prinsip mereka sendiri. Ya. 6 prinsip. 6 karakteristik para sahabat. Versi mereka. 4 hal yang diperbanyak, 4 hal yang dikurangi, 4 hal yang tidak boleh disentuh sama sekali. 4. Dari mana prinsip-prinsip itu? Dari mereka sendiri, karangan mereka sendiri. Ngajarkan akidah Ahlus Sunnah, mereka punya prinsip di antara 4 hal yang tidak boleh disentuh sama sekali, tidak boleh menyentuh masalah khilafiyah. Oh, masalah khilafiyah dalam pandangan mereka ini luas. Termasuk pembahasan tentang Syiah Sunnah enggak boleh dibahas. Ini memecah belah ini kalau membahas Sunnah Syiah. Enggak boleh membahas ini sunnah, ini bid'ah. Kenapa? Memecah belah. Jadi yang dibahas apa? Ya fadilah, fadilah, fadilah, fadilah. Fadilatul amal, keutamaan amalan, keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan ini. Itu aja. Walhasil ma'asyar al-akhwa rahimakumullah, tidak membahas Islam secara menyeluruh. Wa minha annaha alqab, dan di antara alasan para ulama menyebutkan istilah tersebut bahwa itu adalah gelar, itu adalah merupakan laqab. Gelar untuk seorang yang berjalan di atas Islam yang sahih. Wa minha ma huwa thabitun bis sunnati sahihah, dan di antaranya pula ada yang sahih. Gelar-gelar itu memang disebutkan di dalam sunnah sahih, sahihah sebagaimana yang telah kita terangkan. Wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahli al-bid'ah, ahli al-ahwa fi raddi bid'ahihim wa dhalalatihim litamayyuzi anhum. Dan di antara gelar-gelar tersebut ada yang tidak nampak, tidak muncul gelar itu kecuali dalam menghadapi ahlul hawa, para pengikut hawa nafsu, di dalam membantah bid'ah mereka, di dalam membantah kesesatan-kesesatan mereka sebagai bentuk pembeda. Sebagai bentuk pembeda. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, pada asalnya gelar ahlus sunnah wal jamaah itu sudah cukup. Itu sudah cukup, ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sekarang mulai bermunculan orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi pahamnya bid'ah. Ya. Kami ahlus sunnah, kadang-kadang disingkat aswaja. Artinya ahlus sunnah wal jamaah. Ketika dilihat pemahamannya, ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana. Ya. menganjurkan untuk bertawassul kepada orang-orang dianggap soleh, dianggap waliullah, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan amalan-amalan bid'ah. Ya. Maka muncul istilah salafiyah. Salafi. Oh, ini memang dianggap istilah keras ini. Kalau ahlus sunnah wal jamaah kan masih bisa diterima tuh. Tapi kalau bukan salafi, ya, dianggap keras itu. Oh, berarti wahabi. Istilah-istilah yang mereka ada-adakan. Sehingga kata beliau, فَنَجِدُ أَنَّ الْبِدْعَةِ لَمَّ ظَهَرَتْ تَمَيَّزَ أَهْلُ الْحَقِّ بِالسُّنَّةِ فَقَالُوا نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ. Maka ketika kita mendapati bid'ah itu muncul, ada orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang meskipun secara penampakan mereka beriman kepada Al-Quran, namun pada hakikatnya mereka mengingkari sekian banyak dari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam alasan, seperti kaidah yang diada-adakan oleh sebagian aqlaniyun, orang-orang yang lebih mengedepankan akal. Kata mereka, idza ta'arada al-aql wan naql quddima al-aql 'ala an-naql, apabila kontradiksi antara akal dan dalil, didahulukan akal daripada dalil. Didahulukan akal daripada dalil. Karena alasan mereka, akal itu adalah sumber untuk memahami segala sesuatu. Maka dialah yang teratas, dialah yang tertinggi, hingga mereka menolak isi dan kandungan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal-akal mereka. Ya. Di antara mereka dari tokoh-tokoh ikhwan muslimin, ya, mereka mengatakan bahwa ya hadis itu walaupun sahih, tapi kalau tidak masuk akal ditolak walaupun sahih. Hadis itu walaupun dhaif, walaupun palsu, tapi sejalan dengan akal diterima. Itu disebutkan oleh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, bukan penulis kitab Ihya Ulumuddin, penulis kitab Fiqh Sirah dari Mesir. Menyebutkan itu dalam kitabnya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka muncul orang-orang yang seperti ini, Ahlus Sunnah, mereka pun ingin menampakkan bahwa keselamatan adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun mengatakan, nahnu Ahlus Sunnah, kami adalah Ahlus Sunnah. Walamma hukima ra'u, walamma hukima ra'yu tamayyazu bil hadithi wa bil athar. Ketika muncul orang-orang yang mereka lebih mengedepankan logikanya daripada tunduk kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, maka Ahlus Sunnah mereka muncul dengan memuliakan hadis dan mengedepankan riwayat-riwayat. Maka mereka pun mengatakan, nahnu ahlul hadithi wal athar, kami ahlul hadith, orang-orang berjalan di atas hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan athar yang datang dari para ulama salaf. Wa min dhalika, dan termasuk di antara alasan mengapa gelar-gelar ini muncul, anna hadhil alqaba lam takun da'iyatan lahum litta'assubi li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa gelar-gelar ini itu bukan gelar yang mengajak seseorang atau mengajak manusia untuk bersikap fanatik terhadap orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Gelar Ahlus Sunnah, gelar Ahlul Hadith, gelar As-Salafiyah adalah gelar yang mulia. Jangan menjadikan gelar ini yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam hizbiyah tapi dengan nama Ahlus Sunnah. Hati-hati. Mengkultuskan seseorang. Setiap apa yang datang dari orang ini itulah kebenaran. Terlalu kagum menyebabkan dia menjadikan orang itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu berbicara seakan-akan Rasulullah bersabda. Hati-hati. Ini berbahaya. Pada akhir dari poin ini ya, tapi masih panjang kalau kita baca masih agak lama ini. Namun di sini beliau menyebutkan ada sebuah kejadian yang terjadi di Arab Saudi. Kejadian yang masyhur yang menyebabkan terbunuhnya dan ditumpahkan darah sekian banyak kaum muslimin di tanah suci haram di seputar Ka'bah. Kejadian yang terjadi pada satu Muharram 45 tahun yang lalu, pada tahun 1400 Hijriah. Satu Muharram, kalau Masehi sekitar 1979 peristiwa ini. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Juhaiman, tragedi Juhaiman. Ya. Tahun 79. Dan Syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, beliau termasuk orang yang sempat dituduh bahwa beliau termasuk dalam jaringannya Juhaiman ini. Namun alhamdulillah Allah selamatkan. Beliau sempat dipenjara di Arab Saudi. Namun tidak terbukti alhamdulillah, maka beliau dikeluarkan dari penjara lalu dipulangkan ke negeri Yaman. Peristiwa Juhaiman ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini asalnya adalah para penuntut ilmu. Juhaiman Al-Utaibi, dia seorang penuntut ilmu, semangat. Ya, secara zahir mereka menamakan diri mereka Ahlus Sunnah Salafiyin. Para penuntut ilmu yang datang dari berbagai negara, bukan hanya dari Arab Saudi, tapi dari negara-negara yang lain. Sampai mereka terkumpul di kota Madinah ketika itu. Ratusan orang. Mereka menyewa tempat, itu menjadi markas mereka. Mereka berkumpul di situ. 200 sampai 300 orang. Ini orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Semangat di dalam menghafal Al-Quran. Mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ini. Juhaiman dan yang bersamanya. Sampai disebutkan bahwa mereka ini berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Misalnya sarapan pagi di rumahnya siapa? Oh, diundang oleh si Fulan. Nanti makan siangnya di mana? Oh, di rumahnya si Fulan. Makan malamnya di mana? Oh, di rumahnya si Fulan. Mereka berkumpul sambil baca kitab. Kumpulnya di maktabah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akhirnya mulai muncul pemahaman aneh pada mereka ini. Dan hal ini disebabkan karena banyak dari mereka yang bermimpi bahwa Imam Mahdi telah muncul. Imam Mahdi telah muncul. Yang bermimpi itu, yang menceritakan mimpinya ratusan orang. Tapi dari pengikutnya juga yang bersamanya ini. Saya bermimpi bahwa si Fulan itu Imam Mahdi. Siapa itu si Fulan? Memang namanya, kebetulan namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dan dia ini adalah iparnya si Juhaiman. Iparnya dia. Kalau tidak salah, istrinya Juhaiman itu bersaudara dengan orang yang kemudian mereka angkat sebagai Imam Mahdi. Ya. Akhirnya karena begitu banyak orang-orang yang bermimpi, ini dianggap mutawati'ah. Ini berarti sebuah kesepakatan. Lalu mereka menyebutkan hadis tentang tawatur ru'ya. Ini bermimpi, ini bermimpi, ini bermimpi. Wah, ini berarti benar nih. Imam Mahdi, si Fulan, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Di awalnya Muhammad bin Abdullah mengatakan, "Ana bukan Imam Mahdi." Tambah yakin mereka. Di antara ciri Imam Mahdi, dia tidak mengakui dirinya Imam Mahdi. Berarti betul nih Imam Mahdi ini. Ya. Akhirnya semakin yakin. Wah, diangkat, diangkat, diangkat. Akhirnya mereka pun membentuk pasukan, menyelundupkan senjata ke dalam Masjidil Haram. Di peti jenazah, seolah-olah itu peti jenazah, padahal itu senjata yang diselundupkan. Mereka memang sudah mempersiapkan itu kejadian pada satu Muharram. Mereka sudah mengajak. Ada di antara mereka yang alhamdulillah masih berpikir, ya, Ini yang kemudian Allah selamatkan, dia selamat dari peristiwa itu. Dia enggak mau ikut. Ya. Dan dia bahkan menasehati kelompoknya Juhaiman ini, kenapa kita tidak meminta fatwa dulu? Kan di situ ada Syekh bin Baz. Di situ ada masyayikh, ada para ulama, minta fatwa kepada mereka, minta penjelasan dari mereka. Mereka enggak mau dengar. Mereka meninggalkan para ulama. Ya. Akhirnya pada satu Muharram itu di pagi hari, mereka menutup setiap pintu-pintu yang ada di dalam Masjidil Haram sehingga orang-orang yang ada di dalam mereka enggak bisa keluar. Lalu memerintahkan kepada mereka untuk membaiat imamnya ini, Imam Mahdinya ini. Ya. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Yang enggan untuk berbaiat ditumpahkan darahnya kaum muslimin. Itu peristiwa setelah haji. Satu Muharram, ya. Itu sebelumnya kan bulan Dzulhijjah, itu setelah haji. Artinya masih banyak orang-orang yang mereka selesai menunaikan ibadah haji, mereka masih tinggal di sana, dibantai. Ya. Itu berlanjut sekian lama, sekian pekan. Dalam peristiwa itu pertempuran antara tentara Arab Saudi dengan mereka yang mengurung diri di dalam Masjidil Haram, sampai kemudian Allah Azza wa Jal berhasil membungkam mereka dan menangkap sekian banyak mereka. Dan setelah matinya si orang yang disebut sebagai Imam Mahdi ini, maka Juhaiman pun akhirnya takluk gitu. Dan banyak dari mereka yang kemudian menjadi tawanan pemerintah Arab Saudi dan dieksekusi. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang terpenting di sini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang awalnya para penuntut ilmu. Hati-hati. Ya, jangan kemudian mengatakan, wah, kalau sudah ngaji, sudah jadi santri, aman, surga. Sudah ada tiket nih masuk surga. Dah. Selama seorang masih hidup tidak aman dari fitnah. Wal hayyu la tu'manu alaihi al fitnah. Orang itu selama hidup tidak aman dari fitnah. Hati-hati. Ya. Pegang prinsip as-salaf. Ya. Kadang-kadang ada fitnah yang menimpa kita, maka segera kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian terjatuh ke dalam fitnah-fitnah waliyadzu billah, yang justru akan menyebabkan kita semakin jauh dari jalan dan pemahaman para ulama as-salaf. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.